نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، بخت وهدر النبي في كل حال اختفى. على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا. يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا. الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh barokah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan memudahkan segala urusan sahabat, dan juga senantiasa menambahkan ketaatan yang akan menjadikan Allah cinta dan ridho kepada kita semua, dan akan menjadikan langkah-langkah kita diberkahi setiap harinya. Sahabatku, alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dalam acara rutin kita di setiap hari Senin pagi pukul 5.30 sampai pukul 7 pagi ya sahabat ya, dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang masalah bagaimana sih cara menghormati tamu. Nah sahabat, seperti yang sudah sering Buya singgung ya, bahwa di dalam masalah ketakwaan itu tidak hanya urusan kita dengan Allah saja. Bahwa seorang itu dianggap sebagai seorang yang bertakwa bukan di saat dia hanya bagus di dalam ibadahnya, memperbanyak sujudnya, memperbanyak puasanya, haji dan umrohnya saja. Karena itu semua belum menjadi jaminan bahwa seorang dianggap menjadi seorang yang bertakwa. Karena hakikat ketakwaan yang sesungguhnya adalah di saat seseorang itu mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhiratnya. Artinya, di saat dia bisa memperbaiki ibadahnya kepada Allah, memperbanyak sujudnya dan hal-hal yang menjadikan Allah ridho, di samping itu juga bentuk dari diterimanya ibadahnya, dia akan dibimbing oleh Allah di dalam menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Nah sahabat, seringkali terkadang kita ini teledor dalam urusan menjalin hubungan baik kepada sama manusia. Kadang seringkali kita menyakiti hati orang lain tanpa kita sengaja, atau terkadang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memang disengaja untuk menyakiti orang lain ya sahabat ya. Dan itu memang subhanallah satu hal yang harus kita hilangkan, yaitu hal-hal yang tidak baik tersebut harus kita hilangkan. Dan cara untuk menghilangkannya adalah dengan kita mencari ilmunya, bagaimana caranya agar kita bisa menata hati. Dan terutama sahabat, yang paling sering sekali terjadi adalah terkadang kita kurang bisa menjaga hubungan baik terhadap tetangga ya sahabat ya. Padahal tetangga itu adalah orang yang termasuk paling dekat dengan kita ya. Karena seringkali terkadang kita punya saudara jauh ya, kita saudara kita, orang tua kita jauh, dan yang ada di sebelah kita adalah tetangga kita. Itu pun terkadang seringkali kita tidak bisa menjalin hubungan baik bersama mereka. Makanya sahabat, pada pertemuan kali ini ya, Buya nanti akan memberikan penjelasan, memberikan pembelajaran kepada kita semua, bagaimana sih caranya agar kita ini bisa menjalin hubungan baik dengan tetangga. Dan mengapa hal masalah menjalin hubungan baik kepada tetangga ini juga ditekankan sekali oleh Nabi Muhammad di dalam banyak hadisnya. Bahkan sampai Rasulullah pernah bersabda bahwa begitu seringnya Malaikat Jibril ini berpesan tentang masalah tetangga ya, jadi mendapat wahyu dari Allah disampaikan melalui Malaikat Jibril, dan ini masalah penekanan tentang urusan tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah, aku sampai-sampai berpikir bahwa tetangga itu bahkan akan bisa mewarisi dari harta tetangganya, dikarenakan begitu seringnya pesan-pesan masalah tetangga. Nah inilah mungkin yang akan kita bahas kali ini, kenapa kok sampai begitu ditekankan masalah menjalin hubungan baik bersama tetangga. Dan karena ini semua adalah tanda untuk kita menuju, karena ini adalah semua yang kita lakukan ini sebagai suatu usaha kita untuk menuju kepada ketakwaan yang sesungguhnya, yaitu dengan menjalin hubungan baik kepada Allah, membaguskan ibadah dan sebagainya, dan juga di saat kita bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Baik sahabatku semua, kita akan belajar tentang masalah memenuhi hak-hak tetangga atau urusan masalah bagaimana kita bermuamalah dengan baik dengan tetangga kita. Baik, silakan Bu, ya tadi sudah Umi singgung tentang masalah hak-hak tetangga ini Bu ya. Silakan Bu untuk diberikan penjelasan kepada kita semuanya tentang masalah hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah bertetangga ini Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, tetangga adalah bagian dari kehidupan kita. Yang tidak bisa memilih tetangga adalah orang yang telah merusak sebagian dari kehidupannya. Dan yang salah memilih tetangga, itu artinya telah menempatkan dirinya di tempat yang membahayakan, bukan saja di urusan dunia, tapi juga urusan akhiratnya. Manusia, ada hubungan kita dengan manusia, ada hubungan yang memang kita tidak punya pilihan untuk mengambilnya atau untuk memilihnya. Akan tapi ada di antara kita hubungan dengan mereka itu ada adab diberi oleh Allah bagian atau untuk memilihnya. Ya. Seperti orang tua kita tidak punya, tidak bisa memilih, itulah orang tua kita. Ya. Akan tapi kalau jiran tetangga itu adalah ada masih ada usaha. Ada usaha ada. Makanya yang perlu harus kita perhatikan sebelum kita membicarakan hak-hak itu harus kita mengerti pentingnya tetangga. Jangan sampai kita beli rumah hanya karena ramainya sebuah promo di sana, tempat bagus, rumah bagus, lalu kita beli. Dan baik kita pikirkan siapa kira-kira tetangga kita. Itu salah dari awalnya. Jadi ini adalah hal yang amat penting dan harus diperhatikan. Sehingga ada orang bercita-cita kalau pengen rumah, saya pengen rumah yang dekat dengan masjid, dekat dengan orang soleh, dekat dengan ini. Wah, itu adalah memang begitu seharusnya orang cerdas. Tidak hanya melihat dari tidak hanya fisik yang bagus rumahnya saja atau ramainya sebuah tempat. Iya, iya. Karena di situ adalah orang yang akan rumah adalah yang akan kita tinggal suatu ketika. Yang kita tinggalkan di rumah kita mungkin anak-anak kita yang harus kita muliakan, harta kita yang kita cari selama ini kita kumpulkan. Iya. Kalau seseorang tidak memperhatikan urusan tetangganya, maka ia akan rugi, urusan dunia saja sudah rugi sebelum akhirat. Tetangga yang tidak peduli urusan kita, mungkin tetangga yang jahil kepada kita. Baik, ini satu hal. Nah, di saat kita sudah benar di dalam memilih tetangga, artinya kita juga memilih lingkungan yang baik itu. Keuntungannya sebelum di akhirat kita sudah mendapatkan keuntungan di dunia. Ya, kenyamanan dalam kita bertetangga, lihat. Ya. Rumah kita akan aman tenteram, lihat. Pendidikan anak kita pun akan terarah dengan baik. Ya. Karena benarnya di dalam kita memilih tetangga. Maka tolong jangan sampai kita salah memilih tetangga. Ya. Bahkan hijrah itu sendiri adalah pendidikan yang mulia. Nabi pun hijrah dari tetangga yang tidak baik. Ya. Dari Mekah menuju Madinah. Jadi perlu jangan mempertahankan ini rumah peninggalan orang tua saya, rumah. Kalau memang ternyata tetangga apa kita tidak bisa merubah, tidak bisa berdakwah merubah keadaan tetangga kita, maka bukan sebuah kesalahan, bahkan suatu kemuliaan kalau kita menghindar meninggalkan tempat tersebut demi keselamatan akidah. Yeah. Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, kalau tahu bahasanya beliau adalah neneknya para habaib yang kakeknya para habaib yang pindah ke Hadramut. Mm-hmm. Beliau adalah meninggalkan Irak karena urusan tetangga. Karena kiri kanannya adalah akidahnya sedang tidak benar, maka beliau meninggalkan Irak untuk pergi ke Hadramut ya, yeah, untuk menjadi tetangga yang baik. Dan beliau belum tahu keadaan Hadramut, akan tapi setelah sampai Hadramut menemukan orang-orang sana baik, maka beliau menetap di sana. Mm-hmm. Baik. Seperti ini adalah contoh bahwa jangan hanya kita mempertahankan tempat yang sudah kita beli dan seterusnya. Kita jual enggak apa-apa. Memilih tetangga yang baik ini. Ini penting luar biasa. Karena yang namanya pergeseran nilai, iman, akhlak itu semua adalah dengan cara halus tanpa kita sadari tiba-tiba kita sudah berubah. Dan pengaruh tetangga ini luar biasa. Ia akan yang berbicara komunikasi dengan anak kita di saat kita tidak bisa berkomunikasi dengan anak kita. Bahkan mohon maaf, Tetangga pun mungkin adalah kawan komunikasi istri kita di saat kita tidak ada. Ya bayangkan, kalau kita salah memilih tetangga, belangkah banyaknya kerusakan yang kita dapatkan. Ya. Belum lagi lihat, di saat mereka adalah bukan orang yang benar dan bukan orang baik, akhirnya kita pun tidak bisa menjalankan kewajiban kita kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, maka itu pun sekarang giliran kita mendapat hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membiarkan. Nah, kalau tetangga sakit kita wajib membantunya, tetangga lapar kita wajib membantunya. Ya. Akan tapi kalau kita sudah tersakiti hatinya olehnya misalnya, akan sulit. Nah, akan sulit kita melakukan kebaikan itu, biarpun sebetulnya kebaikan itu tetap harus kita berikan apapun keadaan tetangga kita. Ya. Kan begitu pentingnya urusan tetangga. Sampai Nabi selalu datang wasiat dari Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga sampai dikira tetangga itu akan mewarisinya. Iya. Dan bahkan pernah suatu ketika Nabi juga bersabda untuk menyebutkan hubungan dengan tetangga. Itu adalah dengan sumpah wallahi la yu'min. Iya. Nabi ngomong begitu sampai sahabat Nabi bingung. Ya Rasulullah, man, siapakah orang itu ya Rasulullah? Qala Nabi matat, alladzi ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sampai tiga kali Nabi bersumpah. Bawa'iq itu adalah ya gangguan. Ya. Misalnya tetangga tidak bisa tidur gara-gara apa? Ulah kita atau apa? Tidak nyaman. Baik. Bahkan dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Itu tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Muslim bunyinya la yadkhul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangga tidak merasa aman dengan gangguan-gangguannya. Kemudian riwayat-riwayat yang lain yang sama sangat banyak tentang mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarah. Beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bisa memuliakan tetangganya. Dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang berkata, ya Rasulullah inna fulanan bercerai, ya Rasulullah ada seorang perempuan fulana tasarrufan tuzkar min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha, dia banyak sholat, banyak ini, ada seorang perempuan banyak sholatnya, hadis kata Ahmad, banyak puasanya, banyak ibadahnya, haran hatu dijiron habilisaniha. Akan tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Apa dijawab oleh Rasulullah? Innaha finnari, dia di dalam neraka. Ya finnari. Saya riwayat, ia ada di dalam neraka jahanam. Baik. Begitu mengerikannya. Bahkan tetangga di sini bukan tetangga yang beragama Islam saja, lihat. Jadi kewajiban kita kepada tetangga itu ada. Ada yang double misalnya. Jika tetangga kita itu adalah seorang muslim yang kerabat, maka kewajiban kita kepada mereka ada tiga. Kewajiban kita sebagai tetangganya, kewajiban kita karena dia adalah saudara kita seagama, kewajiban kita karena mereka kerabat. Adalah orang kerabat kita. Ya. Jadi kerabat yang seagama tentu harus, jadi kita punya tiga hak atas kita. Ada yang tetangga kita adalah seagama, ya, tetangga. Ada kerabat apa seagama dan tetangga. Bukan ya. Kerabat. Ada lagi yang tetangga kita adalah kerabat yang bukan seagama. Dan itu jadi sampai dijelentrehkan seperti itu karena apa? Biarpun dia beda agama dengan kita, adalah tetap tetangga. Jiran tetap tetangga. Yani, jelek baiknya tetangga adalah tetap tetangga. Dan juga subhanallah ya. Kadang kehidupan yang nyaman, indah, hati yang saling mencintai, itu terasa di perkampungan misalnya. Di saat tetangganya itu misalnya, di saat seseorang belum memasak sayur, sementara suaminya keburu mau datang, ya tinggal nonglong ke cengila tetangganya, sudah masak belum? Oh sudah, aku minta sayurnya aja. Bahasanya berkadang pinjam. Aku minta sayurnya satu mangkok saja. Oh iya, suamiku keburu datang. Iya, Masya Allah. Ya lombokku habis, minta 3-4 lombok saja, tidak apa-apa. Jadi suasana indah seperti itu. Tapi kalau sudah suasana dikuasai keegoan, sombong-sombongan, muncul saling dengki dan sebagainya. Nah, begitu pentingnya urusan bertetangga itu sampai oleh Islam diperhatikan. Sampai urusan zakat misalnya. Ya. Sampai urusan zakat itu sendiri diperhatikan. Sehingga zakat tu khadu min aniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di kampung itu dan nanti dikembalikan kepada orang fakir dari mereka. Ini begitu diperhatikan. Jadi memang dihimbau kalau Anda membayar zakat, utamakan zakat itu adalah bisa dirasakan oleh tetangga-tetangga Anda. Kenapa demikian? Jangan sampai tetangga Anda yang setiap saat kena deru, suara deru mobil Anda, atau kena debu mobil angkot Anda, truk Anda, atau terganggu dengan suara mesin Anda, ternyata tidak merasakan rezeki dari penghasilan Anda. Maka di saat Anda tidak bisa memberikan sedekah sunnah, maka wajib dengan sedekah fardu Anda alias zakat untuk disampaikan kepada tetangga yang fakir, biar mereka juga ikut merasakan apa yang Anda kumpulkan. Baik. Nah, ini adalah masalah-masalah tetangga. Kemudian kita pun lihat. Di samping tadi kita harus memperhatikan bagaimana tetangga memilih tetangga, kemudian setelah itu bagaimana kita berperilaku kepada tetangga. Setelah itu mungkin Anda telah termasuk orang yang salah memilih tetangga dan sebagainya. Yang ketiga ini adalah bagaimana kita menempatkan diri kita di saat tetangga kita tidak baik. Tidak baik ya. Yaitu tidak baiknya itu dalam bentuk apa? Kalau tidak baiknya merusak akidah dan akhlak, maka kita harus hijrah wajib. Wajib. Iya. Akan tapi kalau tidak baiknya adalah urusan hak yang tidak terpenuhi, maka kita harus sabar. Mungkin dia adalah orang yang tidak baik dalam sisi mungkin mengganggu hak kita, harta kita dan sebagainya. Maka kewajiban kita adalah bersabar dengan gangguan mereka. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan sampai kita membalas ketidakbaikan mereka, kita menjadi tidak baik. Sehingga memang dari rentetan apa yang kami sampaikan ini menunjukkan bahwa memang begitu pentingnya tetangga, dan ibaratnya harga mati tetangga itu harus baik. Harus baik. Tetangga itu harus baik, kita membuat lingkungan yang baik. Dan ini adalah termasuk awal kisah dakwah itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa berdakwah kepada tetangga, untuk apa kita dakwah ke tempat yang jauh, kan begitu? Di kiri kanan kita harus merasakan sentuhan-sentuhan dakwah. Kalau memang Anda juru dakwah, kalau memang Anda orang mengajak kepada kebaikan, jangan sampai ada yang tertinggal dari tetangga-tetangga. Ini adalah hal yang harus difahami, bagaimana kita berurusan dengan tetangga. Kemudian lain lagi daripada urusan tetangga, maka kalau di urusan kesabaran di dalam bertetangga, ada urusan-urusan misalnya ya yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan berbuat baik ya. Berbuat baik kepada tetangga itu lebih bagus. Sampai mohon maaf kalau tadi kita bicara masalah zakat, memindah zakat ke tempat lain penting ada aturannya. Urusan di saat kita masak sekalipun, bagaimana Nabi mengajarkan? Kalau kita masak daging dan sebagainya, tolong kuahnya banyakin. Barangkali tetangga nyium baunya, agar kita bisa membagi-bagikan kepada mereka. Cukup sebuah dosa kalau kita seandainya makan, tetangga kita melihat, lalu kita tidak bisa memberinya. Anak kita tolong didik yang baik. Kalau Anda punya buah hanya satu saja, jangan dibiarkan anak kita makan di depan rumah, takut tetangganya melihat, lalu anaknya ikut kepengen. Kadang kita tidak peduli urusan yang semacam ini. Kalau Anda tidak bisa membagi kepada tetangga, jangan sampai kelihatan Anda makan sebuah makanan, karena meriakin hati mereka ngenes dan itu menyakiti hati anak kecil, karena tidak bisa menahan. Kalau namanya anak kecil yang ngenes, kalau orang tua mungkin bisa menahan. Maka ini harus benar-benar kita perhatikan, karena intinya adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga keindahan dengan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, kemudian setelah itu kita bisa bersabar dengan tetangga. Maka nanti akhirnya adalah kita bisa mewujudkan sebuah komunitas kehidupan yang baik dan indah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetangga dan tetangga. Baik, Bu. Tadi Bu sudah memberikan sedikit contoh ya tentang masalah bahwa kalau ternyata seperti di perkampungan atau di desa-desa, terkadang hubungan menjalin hubungan bertetangga itu mudah, Bu ya. Akan tapi di perkotaan, Bu, itu kadang kan ada kondisinya terbalik mungkin ya, bahkan seringkali bahkan tetangga di sebelah rumah sendiri kita tidak kenal kan begitu ya, dikarenakan ya itu tadi dengan model-model rumah yang dengan pagar-pagar tinggi, sehingga terkadang untuk memulai bergaul dengan mereka pun terkadang menjadi sulit untuk dilakukan, Bu ya. Nah, apakah di saat tidak saling mengganggu sih enggak gitu, Bu ya. Tapi ibaratnya dengan ketidakpedulian atau dengan tidak menjalin komunikasi atau dengan tidak kenalnya ini sendiri termasuk pelanggaran terhadap hak-hak tetangga, Bu ya? Ya, sangat jelas. Bagaimana kita tahu apa yang mereka butuhkan kalau kita tidak berkomunikasi dengan mereka? Ya, hak itu. Makanya ini memang luar biasa bertetangga itu. Enggak, karena memang ini kan suatu kondisi yang memang terbentuk dikarenakan itu tadi, biaya rumah tinggi, pagar tinggi, sehingga terkadang untuk main ke tetangga sendiri pun ada perasaan sungkan untuk memulainya itu, biaya karena mereka sendiri ibaratnya memang ketidakpedulian sudah kayak terjalin secara otomatis begitu, biaya dengan kita tinggal di lingkungan tersebut begitu. Dan memang itu bukan rumah syar'i. Itu bukan rumah syar'i. Sehingga memang tidak ada keindahan sesungguhnya seperti itu. Sehingga itu akan semakin menebalkan sifat ego. Hidup individu, hidup keakuannya sendiri-sendiri semuanya tidak pernah merasakan. Sehingga tetangga mati pun tidak pernah ternyuh kalau orang semacam itu. Tidak akan tergerak. Ya, tetangganya mati ya mati-matilah kan begitu. Ya. Mana kemuliaan yang dijanjikan oleh Nabi bisa kita lakukan? Kita bisa menggiring jenazahnya melakukan sholat. Dia tidak pernah tahu. Mungkin tidak pernah tahu bertahun-tahun. Nah, ini satu hal. Jadi begitu pentingnya urusan tetangga. Makanya kalau melihat tetangga yang benar kan gitu. Tetangga yang baik. Kita bisa membuat seperti itu. Kita membuat pendekatan yang baik. Karena kita tugas dengan manusia itu adalah juga tugas dakwah. Loh, ya. Tidak hanya sekedar melihat dia hidup lalu selesai. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada orang tersebut. Dan orang baru bisa menyampaikan kebenaran dan kebaikan kalau sudah terjalin komunikasi. Mungkin kita kenal ma enggak, ngobrol ma enggak, tiba-tiba ngomong kau harus begini, kau begini. Apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka? Nah, kalau kita tidak bisa menyampaikan kepada mereka, mana itu ciri keutamaan umat Nabi Muhammad, yang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Iya. Subhanallah, baik. Subhanallah sahabat ya, tadi penjelasan tentang masalah bertetangga dan pentingnya kita itu mencari tetangga yang baik ya. Dikarenakan tetangga yang baik itu nantinya akan bisa membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah sahabat ya, tanpa kita sadari sebenarnya. Memang seakan-akan ini tetangga apa sih hubungannya, tapi rupanya dengan tetangga yang baik akan bisa membimbing kita untuk menjadi baik juga, mengingatkan kita di saat kita salah dan bisa saling membantu. Ini semua adalah cara kita untuk semakin mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat, itu tadi penjelasan dari Bu ya, dan semoga bisa difahami ya, dan mungkin akan sudah muncul banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan kepada Bu ya langsung. Akan tapi sebelumnya kami akan menyapa sahabat-sahabat yang telah bergabung bersama Radioku yang sudah merilai acara ini, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinah Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang masih belum mendaftarkannya. Terima kasih karena Anda sudah ikut menyebarkan dakwah kami. Dan bagi sahabat ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya melalui telepon langsung ya di 0231-252-2549, atau Anda bisa bergabung di via SMS kami di 081-321-461079, atau Anda juga bisa bertanya melalui FB Radioku atau Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabat, kami tunggu bergabungnya Anda bersama kami ya untuk bertanya langsung kepada Buya. Akan tapi sebelum itu kita akan break dulu sebentar ya. Kita akan melanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan beranjak kemana-mana.